Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 251. Kitab tercelanya kemegahan dan riya. Lanjutan dari sebelumnya. Abu Ummah meneruskan riwayatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul dengan tangannya seraya bersabda, "Orang tersebut cepat matinya. Sedikit pusaka yang ditinggalkannya dan sedikit orang yang menangisinya." Diriwayatkan Tirmidzi dan Ibnu Majah. Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, "Hamba Allah yang paling dikasihi oleh Allah ialah orang-orang perantau." Lalu ditanyakan, "Siapakah orang-orang perantau itu?" Abdullah bin Umar radhiyallahu an menjawab, "Orang-orang yang lari dengan agamanya. Mereka berkumpul pada hari kiamat kepada Isa Al-Masih alaihissalam." Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu an berkata, "Sampai kepadaku riwayat bahwa Allah Ta'ala berfirman pada sebagian apa yang dianugerahkannya kepadanya, 'Apakah tidak aku anugerahkan nikmat kepadamu? Apakah tidak aku tutup kekuranganmu? Apakah tidak aku sembunyikan atau tidak termasyhurkan sebutanmu?" Al-Khalil bin Ahmad mengucapkan dalam doanya, "Wahai Allah Tuhanku, jadikanlah aku pada sisimu termasuk orang yang tertinggi dari makhlukmu. Jadikanlah aku pada diriku termasuk yang terendah dari makhlukmu. Jadikanlah aku pada sisi manusia, termasuk yang di tengah-tengah dari makhlukmu." As-Sauri berkata, "Aku dapati hatiku pantas di Makkah dan di Madinah, serta kaum perantau yang mempunyai makanan dan kesungguhan." Ibrahim bin Adam berkata, "Tiada aku gembira sekali-kali, sehari pun dalam dunia, kecuali sekali, di mana aku bermalam pada suatu malam di sebagian masjid desa di negeri Syam atau Syria, dan aku ketika itu sakit perut. Lalu aku ditarik oleh muadzin atau juru azan dengan memegang kakiku, sehingga aku dikeluarkan dari masjid." Al-Fudail bin Iyad berkata, "Jikalau engkau sanggup untuk tidak dikenal, maka perbuatlah. Dan tidaklah atas engkau untuk tidak dikenal. Dan tidaklah atas engkau untuk tidak dipuji. Dan tidaklah atas engkau untuk dicela manusia. Apabila ada engkau terpuji pada sisi Allah Ta'ala." Maka inilah asar dan cerita yang diperkenalkan kepadamu tercelanya kemasyhuran dan keutamaan khumul atau tidak termasyhur. Sesungguhnya dari yang dicari dengan kemasyhuran dan tersebarnya suara ialah kemegahan dan kedudukan pada hati manusia. Dan suka kemegahan itu adalah tempat terjadinya tiap-tiap kerusakan. Jikalau Anda bertanya, maka manakah kemasyhuran yang melebihi dari kemasyhuran nabi-nabi, khulafaur rasyidin, dan ulama-ulama yang terkemuka? Maka bagaimana hilangnya keutamaan khumul bagi mereka? Maka ketahuilah, bahwa yang tercela ialah mencari kemasyhuran. Adapun adanya dari pihak Allah Subhanahu wa taala tanpa pemaksaan dari hamba itu, maka tidaklah tercela. Benar, padanya fitnah atas orang-orang yang lemah, tidak atas orang-orang yang kuat. Mereka itu seperti orang karam yang lemah apabila ia bersama rombongan orang-orang karam. Maka yang lebih utama baginya bahwa dia tidak dikenal oleh seorang pun dari mereka. Lalu mereka itu bergantung kepadanya. Maka ia lemah dari mereka. Maka ia binasa bersama mereka. Adapun orang yang kuat, maka yang lebih utama bahwa ia dikenal oleh orang-orang yang karam, supaya mereka bergantung kepadanya. Maka ia dapat melepaskan mereka dan ia akan memperoleh pahala atas yang demikian. Penjelasan. Tercelanya suka kemegahan. Allah Ta'ala berfirman, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Artinya, kampung akhirat itu kami berikan kepada mereka yang tidak menghendaki ketinggian dan kerusakan di muka bumi. Surat Al-Qasas ayat 83. Allah mengumpulkan di antara kehendak kerusakan dan ketinggian. Dan ia menjelaskan bahwa kampung akhirat itu bagi orang yang terlepas dari dua kehendak tersebut sekalian. Dan Allah Ta'ala berfirman, man kana yuridul hayata dunya wa jinataha nuwafsi ilaihim amaluhum fiha fahum fiha la yub'akhasun. Al-Ayah, yang artinya, siapa yang ingin kepada kehidupan yang dekat atau dunia dan perhiasannya, kami cukupkan kepadanya perbuatannya itu di dunia ini, dan mereka tidak dirugikan. Orang-orang itu tiada mendapat di hari kemudian atau hari akhirat selain dari neraka. Di sana tiada berguna apa-apa yang telah mereka usahakan, dan terbuang percuma apa yang telah mereka kerjakan. Surat Hud ayat 15-16. Ini juga dengan umumnya firman itu melengkapi kepada suka kemegahan. Sesungguhnya kemegahan itu kesenangan yang paling besar dari kesenangan-kesenangan hidup duniawi dan perhiasan yang terbanyak dari perhiasan duniawi. Rasulullah SAW bersabda, cinta harta dan kemegahan itu menumbuhkan nifak atau kemunafikan di dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan sayur-sayuran. Nabi SAW bersabda, tidaklah dua ekor serigala yang buas yang dilepaskan dalam kandang kambing lebih cepat membuat bencana dibandingkan dengan cinta, kemuliaan, dan harta terhadap agama seorang muslim. Diriwayatkan Ahmad dan At-Tirmidzi. Nabi SAW bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya binasanya manusia itu ialah disebabkan mengikuti hawa nafsu dan cinta pujian. Kita mohon kepada Allah akan kemaafan dan keafiatan dengan nikmat dan karunia-Nya. Penjelasan. Arti kemegahan dan hakikatnya. Ketahuilah kiranya bahwa kemegahan dan harta adalah dua sendi dunia. Dan arti harta ialah memiliki benda-benda yang dapat dimanfaatkan. Dan arti kemegahan ialah memiliki hati yang dicari pengagungan dan ketaatan bagi hati. Sebagaimana orang kaya, ialah yang memiliki dirham dan dinar. Artinya, ia berkuasa atas dirham dan dinar itu untuk menyampaikan kepada maksud tujuan, memenuhi nafsu syahwat dan kesenangan-kesenangan jiwa lainnya. Maka begitu pula lah orang yang mempunyai kemegahan, yaitu orang yang memiliki hati manusia. Artinya, ia sanggup untuk berbuat pada hati manusia itu untuk dipakaikannya dengan perantaraan hati tadi. Orang-orang yang punya hati itu pada maksud-maksud dan tujuan-tujuannya. Dan sebagaimana ia menguasakan harta dengan bermacam-macam usaha dan perusahaan, maka demikian pula ia mengusahakan hati makhluk dengan bermacam-macam muamalah. Dan tidaklah hati itu menuruti atau mematuhi selain dengan pengetahuan dan keyakinan-keyakinan atau i'tiqad. Maka setiap orang yang diyakini oleh hati, padanya suatu sifat dari sifat-sifat kesempurnaan, niscaya hati itu menuruti dan mematuhi kepadanya. Menurut kuatnya keyakinan hati tadi dan menurut tingkatnya kesempurnaan tersebut padanya. Dan tidaklah disyaratkan bahwa ada sifat itu sempurna pada diri sifat itu sendiri. Akan tetapi memadailah bahwa sifat itu sempurna pada hati dan pada keyakinan hati. Kadang-kadang hati itu meyakini apa yang tidak sempurna itu diyakini sempurna. Dan hatinya meyakini bahwa di orang yang bersifat demikian untuk mematuhinya dengan mudah menurut keyakinannya. Maka sesungguhnya kepatuhan hati itu bertempat pada hati. Dan keadaan hati itu mengikuti bagi keyakinan hati, pengetahuannya dan khayalannya atau imajinasinya. Dan sebagaimana orang yang mencintai harta itu mencari jalan untuk memiliki budak-budak dan hamba-hamba sahaya, maka orang yang mencari kemegahan itu mencari untuk memperbudak orang-orang merdeka, memperhambakan dan memiliki leher mereka dengan memiliki hati mereka. Bahkan perbudakan yang dicari oleh orang-orang yang mencari kemegahan itu lebih besar. Karena orang yang berupaya itu memiliki budak dengan cara paksaan. Dan budak itu tidak mau menurut tabiatnya. Dan jikalau diserahkan kepada pendapatnya, niscaya budak itu menarik diri pada kepatuhan. Dan orang yang punya kemegahan itu mencari kepatuhan orang dengan tanpa paksaan. Dan ia mau orang-orang merdeka itu menjadi budaknya dengan tabiat dan kepatuhan serta senang dengan perbudakan dan kepatuhan kepadanya. Maka apa yang dicari oleh orang yang punya kemegahan ialah di atas apa yang dicari oleh orang yang memiliki budak dengan lebih banyak lagi. Jadi arti kemegahan itu ialah berdirinya kedudukan atau mandirilah pada hati manusia. Artinya hati manusia itu meyakini ada sesuatu dari sifat-sifat kesempurnaan pada orang tersebut. Maka menurut kadar kesempurnaan yang diyakini mereka pada orang itu, lalu hati mereka mengakui orang tersebut. Dan menurut kadar pengakuan hati itu adalah kemampuannya pada hati. Dan dengan kadar kemampuannya pada hati adalah kegembiraan dan kecintaan kepada kemegahan. Maka inilah arti kemegahan dan hakikat kemegahan. Kemegahan itu mempunyai buah atau berbuah seperti pujian dan berlebih-lebihan pada pujian. Karena orang yang berkeyakinan pada kesempurnaan itu tidak akan diam daripada menyebutkan apa yang diyakininya, lalu dipujinya di atas yang kesempurnaan itu. Dan seperti pelayan dan pertolongan, maka orang yang berkeyakinan itu tiada akan kikir dengan menyerahkan dirinya pada mencari orang pada mentaati orang yang dipandangnya sempurna itu, menurut kadar keyakinannya. Lalu ia dijadikan baginya seperti budak pada maksud-maksudnya, dan seperti mengutamakan orang lain, meninggalkan perbantahan, membesarkan dan memuliakan dengan mulai memberi salam, menyerahkan tempat yang tertinggal, dan pada perayaan-perayaan, dan mendahulukannya pada semua maksud. Maka inilah asal atau bekas-bekas dan kesan yang terjadi pada tegaknya kemegahan dalam hati. Dan arti tegaknya kemegahan dalam hati ialah lengkapnya hati kepada keyakinan sifat-sifat kesempurnaan pada seseorang. Adakalanya disebabkan ilmu atau ibadah, atau bagus akhlak, atau keturunan, atau kekuasaan, atau kecantikan pada rupa, atau kekuatan pada badan, atau sesuatu yang diyakini oleh manusia sebagai sesuatu yang sempurna. Maka sifat-sifat ini semua membesarkan tempatnya pada hati orang, lalu menjadi sebab untuk tegaknya kemegahan. Wallahu a'lam, Allah Ta'ala yang Maha Mengetahui. Penjelasan. Sebabnya kemegahan itu disukai menurut tabiat, sehingga tiada hati manusia yang terlepas daripadanya selain dengan kerasnya mujahadah. Ketahuilah kiranya bahwa sebab yang menjadikan emas, perak, dan berbagai macam harta lainnya disukai atau dicintai, maka itu pula lah yang menjadi sebab kemegahan itu disukai. Bahkan yang menjadikan kemegahan itu lebih disukai dari harta, sebagaimana yang menjadikan emas itu lebih disukai daripada perak, walaupun keduanya bersamaan pada kadarnya. Yaitu, bahwa Anda mengetahui bahwa dirham dan dinar tidaklah maksudnya pada benda itu sendiri, karena dia tidak pantas untuk makanan, minuman, dikawinkan, dan pakaian. Dia itu dan batu adalah satu tingkat. Akan tetapi emas dan perak itu disukai karena menjadi jalan atau wasilah kepada semua yang disukai, dan jalan kepada menunaikan nafsu syahwat. Manakala begitu pula lah kemegahan. Karena arti kemegahan ialah memiliki hati manusia. Dan sebagaimana memiliki emas dan perak itu memberikan faedah kemampuan yang menyampaikan manusia kepada maksud-maksud yang lain, maka begitu pula lah memiliki hati orang-orang merdeka dan sanggup menggunakannya akan memberi faedah kesanggupan untuk sampai kepada semua maksud. Maka terdapatnya kesamaan pada sebab itu menjadikan kesamaan pada kesukaan, dan menguatkan kemegahan atas harta menjadikan kemegahan itu lebih disukai atau dicintai dari harta. Penguatan bagi pemilik kemegahan di atas pemilikan harta itu dari tiga segi. Pertama, bahwa sampainya kepada harta dengan kemegahan itu lebih mudah daripada sampainya kepada kemegahan dengan harta. Orang alim atau orang yang berilmu atau orang zuhud yang telah tetap baginya kemegahan dalam hati manusia, jikalau ia bermaksud mengusahakan hartanya, niscaya lebih mudah baginya. Sesungguhnya harta orang-orang yang mempunyai hati mulia itu dijadikan bagi hati dan diberikan bagi orang yang diyakini padanya kesempurnaan. Adapun orang yang hina, yang tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, apabila ia memperoleh suatu gudang harta dan tiada baginya kemegahan yang akan memelihara hartanya, dan ia menghendaki untuk sampai kepada kemegahan dengan harta itu, niscaya tidak mudah baginya. Jadi, kemegahan itu adalah alat dan jalan kepada harta. Maka siapa yang memiliki kemegahan maka sesungguhnya ia telah memiliki harta. Dan siapa yang memiliki harta, niscaya ia tidak memiliki kemegahan dengan setiap hari. Maka karena itulah, kemegahan itu lebih dicintai atau disukai. Yang kedua, yaitu bahwa harta itu mendatangkan bencana dan hilang dengan dicuri orang yang dan dirampas orang. Raja-raja dan orang-orang zalim loba kepada harta itu. Dan diperlukan pada harta itu kepada penjaga-penjaga, pengawal-pengawal yang ada di gudang-gudang. Dan datang kepada harta itu banyak bahaya. Adapun hati manusia, apabila telah dimiliki, maka tidak akan datang padanya bahaya-bahaya tersebut. Maka pada hakikatnya hati manusia itu gudang-gudang yang kokoh dan tidak sanggup pencuri-pencuri mencuri. Dan tidak akan dicapai oleh tangan-tangan perampok dan perampas-perampas. Harta yang paling tetap ialah sawah ladang. Dan tidak aman dari perampasan dan kedzaliman sawah ladang itu. Dan diperlukan kepada penjagaan dan pemeliharaan. Adapun gudang hati, maka itu dengan sendirinya terpelihara dan terkawal. Dan kemegahan itu berada dalam keamanan dan aman dari perampasan dan kecurian pada gudang hati tersebut. Benar, sesungguhnya hati itu dirampas dengan pemalingan, pemburuknya keadaan, dan berubahnya keyakinan pada apa yang dibenarkan dari sifat-sifat kesempurnaan. Dan yang demikian itu termasuk mudah menolaknya dan tidak mudah mengerjakannya bagi orang yang menguasainya. Ketiga, bahwa pemilikan hati itu menjalar, berkembang, dan bertambah pada diperlukan pada kepayahan dan penderitaan. Sungguh, hati itu apabila telah diyakini kepada seorang dan meyakini kesempurnaannya dengan ilmu atau amal atau lainnya, niscaya tidak mustahil lidah akan lancar menyebutnya pada apa yang ada padanya. Lalu disifatkannya apa yang diyakininya adalah kepada orang lain. Dan karena pengertian ini, maka tabiat manusia menyukai suara baik bagi dirinya dan tersiar sebutannya. Karena yang demikian, apabila berterbangan pada daerah-daerah, niscaya menangkapkan hati dan membawa hati itu kepada keyakinan dan penghormatan, maka senantiasalah akan menjalar dari seorang ke seorang dan akan terus bertambah dan tiada baginya penolakan yang tertentu. Adapun harta, maka siapa yang memiliki sesuatu daripadanya, maka dia itu pemiliknya. Dan ia tidak akan sanggup mengembangkannya selain dengan kepayahan dan penderitaan. Dan kemegahan itu selalu berkembang dengan sendirinya dan tiada penolakan untuk terjadinya. Dan harta itu berhenti atau stabil. Karena inilah, apabila kemegahan itu sudah besar, suara sudah tersiar, dan lidah sudah lancar dengan pujian, niscaya harta memandang dirinya hina untuk menghadapi kemegahan. Maka inilah kumpulan penguatan kemegahan di atas harta. Dan apabila diuraikan lebih lanjut, niscaya akan banyaklah cara penguatannya itu. Jikalau Anda mengatakan bahwa kesulitan itu sama-sama terdapat pada harta dan kemegahan, maka tiada siogialah manusia itu menyelidikinya. Maka tiada siogialah manusia itu mencintai harta dan kemegahan. Benar, bahwa kadar yang menyampaikan kepada diperoleh kesenangan dan tertolaknya kemelaratan itu dapat dimaklumi. Seperti orang yang memerlukan kepada pakaian, tempat tinggal, dan makanan. Atau seperti orang yang mendapat percobaan dengan sakit atau siksaan. Apabila ia tidak sampai kepada penolakan siksaan dari dirinya selain dengan harta atau kemegahan, maka cintanya kepada harta dan kemegahan itu dapat dimaklumi. Karena tiap-tiap sesuatu yang dan pada tabiat manusia ada hal yang menakjubkan di balik itu, yaitu kecintaan dan mengumpulkan harta, menggudangkan gudang-gudang, menyimpan simpanan-simpanan, dan memperbanyakkan barang-barang simpanan di balik semua keperluan. Sehingga jikalau seorang hamba mempunyai 2 lembah emas, niscaya ia mencari lembah ketiga. Begitu pula, manusia itu menyukai meluasnya kemegahan dan tersiarnya suara ke seluruh pelosok negeri, yang ia ketahui dengan pasti bahwa ia tidak akan menginjakkan kakinya di negeri tersebut. Dan ia tidak akan melihat penduduk negeri itu datang untuk menghormatinya, atau memberikannya harta, atau menolonginya atas salah satu dari maksud-maksudnya. Maka walaupun ia tidak mengharapkan yang demikian, tetapi ia merasa enak sekali. Dan menyintai yang demikian itu sudah tetap menjadi tabiat manusia. Dan hampirlah padanya dapat disangka bahwa yang demikian itu suatu kebodohan. Karena itulah adalah mencintai apa yang tiada berfaedah. Tidak mungkin, tidak dimungkin. Karena itu adalah mencintai apa yang tiada berfaedah, tidak di dunia dan tidak di akhirat. Maka kami mengatakan bahwa benar kecintaan ini tiada terlepas dari padanya dan mempunyai 2 sebab. Sebab pertama, jelas dapat diketahui oleh orang banyak. Dan sebab yang satunya lagi tersembunyi. Dan itulah sebab yang terbesar di antara 2 sebab tersebut. Akan tetapi lebih halus, lebih tersembunyi, dan lebih jauh daripada dapat dipahami oleh orang-orang yang cerdik, lebih-lebih orang-orang yang dungu. Yang demikian adalah karena memahaminya dari sifat yang tersembunyi pada diri, dan tabiat yang tersembunyi dalam tabiat itu hampir tidak akan diketahui selain oleh orang-orang yang benar-benar menyelaminya. Adapun sebab pertama yang jelas tadi ialah menolak kesakitan takut. Karena orang-orang yang sayang terhadap dirinya itu suka dengan jahat sangka. Dan manusia itu walaupun ia berada sekarang dalam keadaan yang mencukupi, akan tetapi ia panjang angan-angan dan tergores di hatinya bahwa harta yang mencukupi itu kadang-kadang hilang kalau ia memerlukan kepada harta lain. Apabila tergores yang demikian pada hatinya, niscaya menggeluralah ketakutan dari hatinya. Dan tidak akan menolak kemudian takut itu selain dengan perasaan aman yang diperoleh dengan adanya harta yang lain, di mana ia akan takut pula jika harta itu akan